dengarkan aku dan tipu daya yang ku punya untuk memikat siapa saja. Namanya jurus buaya. Dengan modal bicara, pasang tampang sepolosnya, biar mereka terlena dan akhirnya pun percaya. Biasanya mereka tertipu, biasanya mereka tak berdaya. Agar kita aman, tinggal bilang saja, sayang tolong jangan bilang siapa-siapa. Kalau aku kau yang punya, biarlah jadi rahasia kita saja. Dan pasti ku akan polosnya, biar mereka terlena dan akhirnya pun percaya. Dan pasti ku akan